fasmuhastakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Ya, ini kita sudah masuk kepada ya takhfif. Ini babnya takhfifu anna. Jadi takhfifu anna itu adalah annya apa tasydidnya dihilangkan, jadi disukunkan, itu namanya takhfif. Ya. Ya, maka di sini dikatakan fil baiti masailu, ya. Ngopi. Hah? Karena ini kopinya kita mazhabnya pahit. Anaknya kayak mau pisah. Jadi aja adanya ada putih. Gelas putih. Putih kan ada air bening. Benar enggak? Ini gampang, ini ada air bening. Ada air bening. Gelasnya. Sensitif sendiri anak. Ya. Fil baiti masailu. Maka di dalam bait ini ada beberapa masalah. Ya. Pertama adalah jawazu takhfifu an anna, afwan, jadi anna itu boleh ditakhfif, maksudnya ditakhfif itu jadi an ya. Tapi secara amal dia tetap ya'malu amala an ya'malu amala anna ya. Kemudian tapi takhfifnya memiliki konsekuensi, inda takhfifiha yakunu ismuha mustakannan ay mustatiran. Maka ketika an ditakhfif, maka ismu an itu harus mustatir. Maka nusamihi dhamir asy'an wa huwa fil haqiqati mahdhufun li anna al istitar yakunu ma'al af'al ya, walakinnal musannif tajawaza ya. Kita ya, kita bertanya kepada Ibnu Aqil ya. Idza khuffifat an al-maftuhah an al-muftabati anna ya, maksudnya baqiyat ala makan ala min al-amal. Oke, okay. Lakin la yakunu ismuha illa dhamiru sya'an mahdhufan. Jadi isimnya adalah dhamiru sya'an mahdhufan wa khabaruha la yakunu illa jumlatan. Maka konsekuensinya ada dua ya. Satu hadful isim. Jadi isim annanya dihapus. Ya, kemudian apa? Kemudian yang berikutnya khabarnya harus jumlah. Wa dzalika nahwu ya. Contoh ala alimtu an Zaidun qaimun. Ya. Alimtu an Zaidun qaimun. Fa an mukhaffafatun min tsaqilah. Tsaqilah berarti anna ya, kalau tsaqilah itu maksudnya anna. Wa ismuha dhamiru syai'in wa huwa mahdhuf wa taqdir annahu ya. Alimtu annahu Zaidun qaimun, aslinya itu ya, kalau mau ditsaqilahkan, jadi alimtu annahu Zaidun qaimun, aslinya gitu. Tapi ya, karena ini dia ditakhfif, maka menjadi alimtu an Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, Zaidun itu mubtada, qaimun itu khobar, wal jumlah fi mahalli raf'i khobar an atau khobar anna. Ya. Dan isimnya mana? Isimnya dhamirus sya'an mahdhufun fi mahalli raf'in. Ya. Wa Zaidun qaimun jumlatun fi mawdi raf'il khabar. Wa takdir alimtu anhu Zaidun qaimun. Jadi aslinya anhu. Isimnya mana? Anhu. Hu itu isimnya. Ya. Jadi paham ya? Contohnya berarti contoh yang takdirnya apa? Ah, contohnya gini. Terimasyar wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Ya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu kan apa namanya? Mubtada khabar kan? Alhamdu mubtada'nya, lillah itu apa? Jar majrur fi mahalli raf'i khabar alhamdu. Aljumlah alhamdulillah fi mahalli raf'i khabar anna al mukhaffafah. Kan gitu. Ya. Kemudian isimnya apa? Isimnya dhamir sya'an mahdhufun fi mahalli raf'in. Ya. Sorry, nasbin. Ya. Jadi kalau takdirnya kalau di luar di selain Al-Qur'an kita mengatakan apa wa akhiru da'wahum anhu ya kata takdirnya ya kalau kalau kita takhfifkan anhu tapi kan memang dia wajib dihilangkan. Nah, kalau jadi gini, kalau mau kita kalau normal gini, kalau mau normal ya tanpa takhfif ya dan itu betul ya wa akhiru da'wahum annahu alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Tapi kalau mau kita ini kan ya wa akhiru da'wahum anhu. Tapi hu ini kan kita katakan ini kalau mau kita munculkan hu-nya itu anhu, tapi hu-nya ini di enggak boleh muncul kan. Harus dihilangkan. Jadi itu. Ya. Mafhum ya? Insyaallah. Oke. Qala Nazim wa iyyakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtana'a fal ahsanul faslu biqad aw naffin aw tanfisin aw law wa qalilun dhikru law yaqulu ya iyyakunil khabaru fi'lan fal ahsanu al faslu bi wahidin min hadhihi al asya ini masih berkaitan dengan takhfifu an ya ta'afan takhfifu anna maka kalau seandainya khobarnya berupa fi'il ya khobarnya itu berupa fi'il jumlah tapi jumlah fi'liyah kan gitu kan tapi tadi kan khobarnya wajib jumlah tapi kalau jumlahnya jumlah fi'liyah ya tadi, maka kalau yang dicontohkan tadi kan anilhamdulillah itu jumlah ismiyah kan alhamdulillah yang mubtada khobar ani kalau contohnya wa yakun fi'lan ay wa in yakun wa iyyakun khabaruhu ya jumlah fi'liyah itu maksudnya ya maka apa walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtana'a ya fal ahsan al faslu bi qad maka bagusnya di jeda dipisah dengan qad ya wa na'lama an qad sadaqtana ya wa na'lama an qad sadaqtana ya atau dengan harfu nafyin baik lam ya la lam lan ayahsabu an lam yarahu ahad ya kita selama ini kan baca ngafalinnya doang ayahsabu an lam yarahu ahad tapi ya baru nyadar kalau ini ternyata an mukhaffaf anna mukhaffafah ya ini. Jadi mana itunya jadi ayahsabu an lam yarahu ahad ay ya an, ini anna mukhaffafah mabniun ala sukun kemudian lam ya lam harfu qalbin wa jazmin ya kan mabniun ala sukun bentar dulu wa kan ini an tadi apa tadi an mukhaffafah mabniun fi mabniun ala sukun kemudian wasmuha ya wasmuha ya wasmuha dhamir sya'an mahdhufun wujuban kan gitu kemudian lam tadi sudah yarahu adalah apa fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmi apa qlis alam yarahu apa alamat jazmnya? Iya, alamat itu apa? Sukun jazm. Mana sukunnya? Sukun kalau sukun ke mana sukunnya? Bimahani jazm. Enggak ada. Sih. Orang jazm. Oh, ayar. Oh, hasdu. Hasdul akhir ya? Hasfu. Hasfu harful akhir. Iya. Karena dia apa? Karena dia itu ilmu tanakhir. Iya. Itu. Hati-hati kena tembak. Kalau hati-hati kena tembak. Ya. Ya. Ayah sabuan lam. Ayah sabuan lam yarahu ahadun. Ahadun ini maka dia apa fa'il dari yarahu ya. Wa hu itu maf'ulun bihi. Ya. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya. Jadi itu. Kemudian harfu tanfis itu apa? Yang menyatakan jeda. Ya. sin dan saufa. Nahu alima an sayakunu minkum mardha. Ya. Sayakunu minkum mardha. Ya. Sinnya. Ya, sinnya. Ya. Au law wa allaw istaqamu ala tariqati apa sarafan la asqainakum ma'an ghadaqa. Ya, law la allaw istaqamu, itu ada law. Istaqamu itu fi'il fa'il fi mahalli, jadi itu dia fi'il fa'il fi mahalli ini ya jumlah fi'il apa jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar an. Ya. Nah, ini menjelaskan bait yang pertama. Fa in kana al khabar fi'la du'a. Kalau seandainya khabarnya fi'il tapi apa? Du'a. Au la yumkinu tasrifuhu, atau fi'il tapi enggak mungkin di karena fi'ilnya jamid. Contoh fi'il jamid itu kayak laisa. Ya. Fi'il jamid itu seperti laisa. Kan enggak bisa ente apa namanya? Laisa yu laisu kan enggak bisa kan? Enggak bisa ditasrif. Ya, itu, tadi itu. Kalau khabarnya fi'il du'a atau la yumkinu tasrifuhu, jadi anu jamid la yahtaju ila syai'in min hadhil fawasil, maka enggak perlu pakai qat, enggak perlu pakai harfu tanfis, enggak perlu pakai harfu apa tadi harfu nafyin, enggak perlu juga pakai lau. Ya. Contohnya apa? Contoh doa adalah wal khamisata an. Ini dalam satu qiraat ya. Ya, kalau hafaz itu kan anna ya. Wal khamisata anna la'natullah. Anna ghadaballah. An, ayo di sini kalau ini an ghadiballah 'alaiha. Jadi ini setelah satu qiraat. Oh iya ini sini fi qiraatin. Ya, ada satu qiraat. Coba cari salafan. Nih, an ghadiba itu ininya apa? Qiraatnya siapa? Ya. Maka wal khamisata an ghadiballah. Dan ini kan doa. Ya. Ini kan doa. An ghadiballahi. Ghadiballahi, ghadiballahu la. Atau ini ininya tar dulu. Coba Sat. Kalau ghadiba berarti ghadiballahu enggak? Iya. Harusnya dia fa'il. Karena ghadiba enggak mungkin juga ghadiba sebagai isim kemudian Allahnya sebagai ghadab. Aslinya kan an ghadaballah kalau ini. Ini kan bahasanya juga fi'il du'a. Tak, kan? Iya, karena dia fi'il duluan kan fi'il du'a. Ya an ghadiballahu 'alaiha. Ya itu contoh doa. Ai, ya tadi. Ya. Doa bil ghadab bi ghadabillah kan gitu. Wa mithlul jamid, ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yaitu jamid laisa, ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa qawluhu wa qalilun, ya, dhukira law yushir anna dhikraha fil fawasil fi kutubin nahwi qalilun, ya. Wa wahima man fahima ghairu dhalik. Jadi penyebutan law itu sedikit sebenarnya ditemukan dalam buku-buku nahwu. Ya. Kemudian qala an-nazim rahimahullah wa khuffifat ka'anna aidan fanwi fa fanwi mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Ya, khuffifat ini sudah masuk ke takhfif yang lain, itu takhfif ka'anna. Ya, jadi menjadi ka'an. Khuffifat ka'anna aidan wa baqiyat 'amilatan nasibatan wa mansubuha manwi. Ya, wa rawa thabitan. Ya, wajahat mukhaffafah wa musyadadah fi qouli ta'ala ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra wa mimma dhakara fi al-ism qouli syair. Bentar, ini terlalu global. Bentar, panggil dulu arwahnya. Kita panggil dulu syair. Ya. Fa khuffifat ka'anna aidan fanwi idza khuffifat ka'anna nuwiya ismuha. Ya. Wa ukhbira anha bi jumlatin ismiyatin nahu ka'an zaidun. Ya, ka'an zaidun qa'iman. Berarti ini sama nih. Au jumlah fi'liyah musaddarah bi lam ka qalita ka'allam taghna bil amsi. au musaddarah biqat ka qali syair afidat tarahulu ghayra an rukabana lamma tazul birihalina wa ka'an qad ay wa ka'an qad zalat fasmuka anna fi hadhihi al-amthilah mahdhufun wa huwa dhamir sya'n wa taqdir ka'anhu zaidun qa'imun ya atau wa ka'anhu lam taghna bil amsi wa ka'anhu qad zalat wal jumlatu allati ba'daha khabar khabarun anha wa hadha ma naqulu fa nuwiya mansubuha wal jumlatu fanuwiya mansubuha fanuwiya mansubuha wal jumlatu allati ba'daha khabar anha wa hadha ma naqulu fa nuwiya walakinahu qalilun minhu was fath ya wa sadri musyrikin nahri ka anta dayhi huqqani wa mansubun bil ya li annahu muthanna wa huqqan khabar ka anna ini yang ininya fani masyarakat qalilun aminu qala ta'ala fa yakunu ismu ka anna mahdhufan huwa dhamir syan wa taqdir ka anhu tadiyahu huqqani ya tadiyahu huqqani mubtada ya ini ya poinnya di tadi ya dia wa khuffifat ka anna aidan fanwiya maka nuwiya berarti dia satu-satunya sama kayak an tadi ya jadi isimnya itu di mahdhuf ya isimnya di mahdhuf fanwiya mansub wa thabitan aidan ruwi wa thabitan aidan ruwi itu maksudnya ya ada juga diriwayatkan isimnya ada ya wa thabitan aidan ruwi itu apa isimnya itu terkadang juga diriwayatkan ada juga diriwayatkan maka di sini katakan ka'anhu fa yakunu ismu ka'an mahdhufan wa huwa dhamir sya'n wa taqdir ka'anhu tadiyahu kun wa khabar ka'an yahtamil an yakuna tadiyahu ismu ka'anna wa ja'al alif ala lughatin wa ja'al mutana bil alif al ahwal kullaha oh ini berarti di sini dikatakan kalau dikatakan inilah diantum enggak ada ya coba ka'an sadiyahi huqani ya ka'an sadiyahi huqani ya itu apa namanya sebagian mengatakan itu contoh dari yang terakhir tadi ya wa thabitan aidan ruwi ya diriwayatkan sabit nah, contohnya Pak ka'an sadiyahi huqani ya sadiyahi isim hah berarti kan seolah-olah dia isim ka'anna mansub ka'an sadiyahi ya sadiyahi mansub kan huqqani itu khabarnya tapi di sini dikatakan ya kan fasadihi smukaan wa huwa mansub bil ya li'anna musanna tadi. Jadi itu cuman nanti ada juga yang riwayat lain mengatakan ka'an sudiyahu. Sudiyahu jadi sudiyahu huqqani. Makanya tadi dikatakan ini bait ini ka'an sudiyahi huqqani itu yang menguatkan tadi yang menjelaskan bahwa apa wa thabitan aidan ruwi maksudnya isimnya thabit ya tapi dalam riwayat lain bait ini dikatakan ka'an tadiyahu huqani maka isimnya adalah dhamir sya'an mahdhuf tadiyahu huqan itu apa mubtada khabar tadiyahu huqan tadiyahu mubtada huqan itu khabarnya wal jumlah ya mubtada khabar itu apa fi mahalli raf'i khabar ka'an ya itu intahaina ada satu bait hah di sini sudah contohnya oh tapi majak rafi oh ini ya wa mimma dzakara fi al-ism wa mimma dzukira fi al-ism ini contoh isimnya disebutkan kalau ini tadi ya qala syarisifu mahbubatahu wa syabbaha bi dhabiyah tamuddu jidaha jid itu ini ya leher ya coba jid itu apa tuh jidun Iya, kayaknya leher atau lidah. Iya, panjang lehernya. Hah? Memanjangkan lehernya kan? Jid. Fi jidiha hablum min masad. Oh, iya kan? Iya benar. Iya kan? Wa yawman tuwafina biwajhin muqassami ka'an dhabyatan ta'tu ila warifis salami. Ya. Ai ka'an afwan ka'an dhabyatun ta'tu ila warifis salami. Maka syair di sana ka'an. Ya. Ka'an seolah-olah kamu itu ya kekasihku. Ya, dhabyatan seperti apa? Kijang. Ya, dhabyatan ta'tu ila warifis salami, yang kemudian memanjangkan lehernya ke apa? Dedaunan gitu ya. Warifis salami. Nah, maka syahidnya di sini ka'an dhabyatan. Dhabyat afwan ka'an dhabyatan itu kan dia isim. Ya, dia mar mansub isim ka'an. Padahal ka'annya ini apa? Mukhaf mukhaffafah. Ya. Ta'tu, nah itu apa namanya? Fi'il dan fa'il fi mahalli fi mahalli raf'i khabar ka'an. Nah, ini contoh yang apa? Yang dzukir dari isimnya. Tapi ruwi ya, dalam artian ya dikatakan wasabitan aidun ruwi itu menunjukkan bahwa itu qalil ya. Al-asl misalnya ka'an ya, ka'an Zaidun qa'imun. Ai ka'an Zaidun qa'imun itu hadfu isim ka'an. Ya. Selesai jilid 1. Tapi enggak dijelasin satu, maksudnya ada perubahan makna apa enggak ketika ditakfif sama enggak? Enggak, di sini enggak dijelasin. Cuman ketika sebenarnya al-asalnya ya, maka dia takfif itu kan hanya ininya saja. Hanya harokatnya. Maknanya secara makna buktinya dia ya'mal kan. Ya. Buktinya dia ya'mal. Tapi mungkin nanti kalau yang kayak an mukhaffafah itu mungkin nanti ada juga taujih-taujih yang lain mungkin kan. Taujih irob yang lain mungkin ya. Saya enggak tahu. Dan ini dicari ayatnya. Memang kalau di sini memang kan dibawakan sebagai contoh dari tadi. Ya. Apakah mungkin juga kan kayak misalnya kayak wa na'lamu ayahsabu allam yarahu ahad, itu mungkin juga enggak annya itu an ini kan an masdariyah kan? Mungkin enggak kan gitu kan? Pertanyaannya ada enggak tauji i'rabnya seperti itu? Berarti ini kan kita harus buka tafsir untuk memastikan. Ya. Jadi riwayat qaul an-Nafi. Ah, qaul an-Nafi. Tadi ya, yang apa? Menyebutkan wal khamisah. Oh, di sini khamisah itu berarti kan qaul. Apa? Ini khamisah ta. Coba. Coba. Wal khamisah tu an ghadiballahu 'alaiha. Itu sudah itu. Iya. Orang itu harokat ayatnya dia salah yang ghadiballahi kan? Tapi coba dilihat. Coba cari. Ada enggak an ghadaballah? Iya. Jangan. Ya. Oke, dasarnya. Kita break dulu. Ini. Ya. Break dulu. Oh, enggak ya. Ini ada wa khamisatu anna ghadaballahi. Anna kan? Takilah kan. Jadi, oh iya, kalau itu udah mafhum itu. Anna ghadaballahi itu kan memang qiraah yang biasa kita baca musam-musam kita. Absyur. Ya. Kalau ini kan yang meriwayatkan an ya, an dan kemudian setelahnya fi'il. Kan? An ghadiba. An ghadiba. Ya. Itu ghadiba itu jadi apa? Fi'il. Ya. Ya, an ghadiballah. Ah, fi'il dan fa'il ini fi mahalli apa namanya? Raf'in khabar anna al mukhaffafah. Itu cara kerjanya an mukhaffafah begitu. Iya. Dia ya. Merubah apa sih? An mukhaffafah cara kerjanya satu, dia isimnya enggak disebutkan. Uh-huh. Ya dihapus. Ya. Isimnya. Kan anna itu kan dia tadkhul al mubtada al khabar. Okay. Ya. Misalnya tadi, ya. Huwa Zaidun qa'imun. Uh-huh. Misalnya nih ya. Huwa Zaidun qa'imun. Cuman kita masukkan anna. Jadinya annahu Zaidun qa'imun. Iya kan? Tapi kemudian kita takhfif an-nya. An Zaidun qa'imun. Hu-nya hilang. Tapi di i'rab dimunculkan. Ya, wasmuha ya, an mukhaffafah ya. Wa mabniun ala sukun misalnya. Wasmuha dhamir sya'an mabniu apa? Dhamir sya'an mahdhufun. Ya. Terus kemudian Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada, qa'imun khabar, wal jumlah Zaidun qa'imun fi mahalli raf'i khabar an al mukhaffafah. Ah, di sini ya an ghadiballahu, an ghadiballahu, maka an tadi mukhaffafah. Isimnya mana? Isimnya apa namanya? Mustatirun wujuban, ya kan? Al mahdhufun wujuban. Ya, li takhfifi an. Oke, jadinya kemudian an ghadiballah, ghadiba fi'il madhi mabniun 'alal fathhi. Allah fa'il lafzul jalalah fa'il. Ya, an ghadiballah jumlah fi'liyah fi mahalli na raf'i khabar anna al mukhaffafah. Itu i'rabnya kalau wal khamisata anna ghadaba. Itu kembali asal. Anna enggak ada takhfif. Anna ghadaba, ghadaba berarti isim, isim anna kayak jadi fi'il. Ghadaballahi 'alaiha, nanti 'alaihanya di apa namanya? Jadi khabar, khabar. Iya kan? Ghadaba dia isim, isim. Kan dia masdar usar. Ghadiba yaghdabu ghadaban. Ghadab. Oh, iya. Ghadiba yaghdabu ghadaban. Berarti kalau anta taghdab apa tataghdib? Ghadiba yaghdabu fa'il. Oh, iya mudhari, astagfirullah. Enggak nyambung. Ghadibta, iya. Ghadibta. Sorry, sorry. Bukan ghadabta ya. Bukan ghadabta. Iya, berarti. Syariba dia bab fa'il fa'alu dia. Syariba yashrabu. Syaribta. Syaribta. Iya. Syaraban. Syarab. Oh iya. Anta ghadabta ya, akhi. Masalah ya. Itu Ami yang mungkin, saya nggak tahu kan. Iya, itu kan dulu, Anda udah telinga Anda udah biasa banget itu. Atau nggak tahu juga, siapa tahu mungkin ada ja'a bab, bab, iya dia kan. Ya, atau itu bahaya juga Ami ya. Eh, Anda mau coba, aku tuh pesan fi'il. Oke, dia Rumi, Rumi. Udah dihapus, udah di post-fit. Fa'anallah bi'ulumihi tijjarain عملا إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة هذه التي تنفي الجنس هذه لا التي تنفي الجنس فإذا قلت لا رجل هنا معناه لا يوجد أحد من الرجال ولهذا لا شك لا رجل هنا بل رجلان ini bercerita tentang la allati li nafi al-jins ya. Maksudnya apa? Ketika kita kata la rajula huna maknanya ya. Kan ada juga la yang bukan dia la rajulun huna tapi rajulan. La rajulun mungkin rajulun mamlaatan misalnya. Ya. Maka ketika untuk mengatakan la rajula huna maknahu la yujid ahadun min ar-rijal. Hadza laysa an takul la rajulun huna bal rajulan. Ya. Wal musawwir qul ij'al amala inna ij'al lila fi nakirah ya allati huwa nas ya amalnya mafhum ya. Ya ij'al aidan lila ya mufradatan nahu la ilaha illallah au mukarraratan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ma'mulnya itu apa? Berarti isimnya harus nakirah. Isimnya harus nakirah. Ya. Kemudian ini tadi ini. Udah. Oh. Isimnya nakirah. Ya, kemudian dia juga bisa kayak tadi la ilaha illallah. Jadi la-nya satu atau la-nya juga berulang bisa la haula wala quwata illa billah. Itu kan la haula ya wala quwata illa illa billah. Itu kan berarti kan itu kan ininya tuh. Apa? Khabar. Ya, khabar la-nya. Wala ta'mal tuh wala ta'malu illa fi nakirah. Mafhum ya di sini ya. Oke. Okay. Fansib biha mudhafan aw mudhari'ah wa ba'da dzaakal khabar wa ba'da dzaakal khabar udhkur rafi'ah. Yaqulu insib bila al mudhaf nahu la ya raj ansib bila al-mudaf la rajula ilmin huna taqul fi rabi la nafil al-jins wa rajul ismu ismuha mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin wa huwa mudaf ya ismuha mabniun ala al-fathi ya fi mahalli nasbin wa huwa mudaf wa ilm mudafun ilayhi wa huna khabar la rajula ilmin huna wansib biha al-mudari'ah ay al-mushabih lil-mudaf nahu la tarikan salatan akil wa mana ajzul bait annaka idha dhakarta mansubuha udhkur khabarha rafi'an lahu fansib biha mudafan annaka idha dhakarta mansubuha ay ismaha udhkur khabarha rafi'an lahu ay anta tarikan salatan tar ini enggak فانصب بها أي لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال الحال الأولى يكون مضافا له لا غلام رجل حاضر jadi kondisi apa isim la itu ada tiga yang pertama yakuna mudhafan nahu la ghulama rajulin hadirun ya alhalu tsani ayakuna mudhari'an lil mudhaf au mushabihan ya itu antum kalau apa namanya belajar bab idhofah saya ingat saya itu dia maksudnya idhofatul lafzi dunal makna ya kayak tadi kalau kitabul ustad misalnya itu idhofah lafaz dan makna ya kan jadi dia makna lafaznya diidhofahkan kitabul ustadi ya begitu juga dia maknanya juga maknanya tadi apa kepemilikan di mana sahib kan itu idhofatul lafzi wal makna kalau idhofatul lafzi saja contoh ya ana daribut taliba afwan ana daribut talibi ya ana daribut talibi ana daribut talibi ya daribut talibi itu dia secara lafaz daribut talibi idhofah kan tapi secara makna dia enggak karena ana daribut talibi dia secara makna itu fi'il dan maf'ul kan itu kan ana daribut talibi itu maka nanti dia bisa wajahnya wajah berikutnya ana daribut taliba karena talibanya sebagai maf'ulum bihi nah maka di sini dikatakan ayakuna mudhafan ya ya atau ayakuna mudhari'an lil mudhaf ay musyabihan mirip mudhaf seperti tadi ya kullu ismin lahu ta'alluqun bima ba'dahu imma bi'amalin nahu la tali'an jabalan ظاهر ولا خيرا من زيد راكب وإما بعطفنا لا ثلاثة ولا وثلاثين عندنا ويسمى المشابه بالمضاف يعني itu مطولا ومنطولا أو ممدودا وحكم المضاف والمشبه به يعني النصب لفظ كما مثل الحال الثالث jadi tadi ya imma idhafah mahdh idhafah tadi idhafah apa istilahnya idhofah mahdhah itu ya idhofah lafaz wa makna la apa la gulama rajulin hadirun atau tadi la tali'an jabalan tali'an jabalan orang naik gunung ya senang banget naik gunung cepat banget ya la tali'an jabalan zahirun ya orang yang naik gunung enggak kelihatan ya kan ya itu kan tali'an jabalan itu kan bisa bermakna tali'ul jabali ya, Thali'ul Jabali. Kan itu kan. Tapi susunan Thali'ul Jabali itu susunan apa? Hah? Ya Thali'ul Jabali itu susunan apa? Dia kalau Thali'ul Jabali kan mudah seperti itu. Thali'ul Jabali. Thali'ul Jabali nanti dia nama susunan itu. Dia nanti secara ini ya, dia apa ya, saya nggak tahu kalau tapi dia tetap dinamakan tarkib idhofi apa enggak ya, tarkib idhofi atau tarkib isnadi. Bukan tarkib isnadi, bukan ya. Dia masalah Allah alam, enggak tahu. Maksudnya dia turunannya mungkin dari tarkib, dari itu tali an jabalan. Nanti jabalannya dia irabnya kan maf'ul bihi kan. Ini maf'ul bihi. Oh, jabalannya maf'ul bihi. Iya. Tali'an jabalannya isim la. Hah? Tali'annya? Tali'annya ini. Ya kalau di sini kalau misalnya tali'ul jabali atau tali'un jabalan ya. Atau tali'ul jabala, itu kan bisa? Bisa. Mm-hmm. Itu nanti dia irobnya itu kayak gini, dia misalnya kalau dikatakan Thali'ul Jabal dia mubtada kan. Coba ya Jabali Thali'ul Jabalah. Iya, bisa nanti antum mau Thali'ul Jabali itu dia mubtada wa mudhaf, ya kan? Jadi mudhaf ilaih. Kalau ini dia Thali'ul Jabalan dia nanti mubtada juga. Ya. Kemudian wa fa'iluhu nanti ada itu. Ya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa misalnya. Jabalan maf'ulun bihi min Thali'. Itu dia nanti. Jadi ketika masukkan la, itu ya contohnya kan la toli an jabalan. Ya, maka wal murad bihi kullas minhu ta'amukun waduhu imma bi'amalin au nahu la toli an jabalan wala khairan min zaidin rakibun imma bi'atfin la. Oh, jadi dia musyabih lil mudhaf itu banyak, tidak hanya tadi imma bi'amal toli an jabalan. Toli an dia ya'mal fi jabal. Terus atau imma bi atfin la thalathatan wa thalathina. Thalathatan wa thalathina. Yang isim la-nya kan thalathatan, tapi dia ya'mal idan di setelahnya. Ya. Thalathin ada atafnya. Wa yusammal musyabbah bil mudhaf itu mutawwalan wa mutlaqan wa hukmul mudhaf wal musyabbah bihi an-nasbu lafdhan. Kamu mufil. Jadi dia fokusnya kepada yang awal. Nasab secara lafaz. Maka antum mau la thalathata la thalathatan wa thalathina taliban indana misalnya. Atau antum dengan tadi la tali'an jabalan indana. La rajula atau la hulama rajulin fiddari, itu kan semua mudhaf dan yang serupa dengan mudhaf. Fokusnya kepada isimnya, ya. Kemudian wal hasal ayakuna mufradan wal murad bihi huna laisa bimudhaf wala musyabbah bil mudhaf yadkhulu fil muthanna wal majmu' wa haq wa hukmuhu al bina' ala ma kana yunsabu bihi. Ini yang penting. Al bina' ala ma kana yunsabu bihi. Ya. لتركبه معالا وصيرته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محلها النصب لأنه اسم لها فالمفرد الذي ليس بمثنى يبنى على الفتح لأن النصب لا حول ولا قوة والمثنى الجمع إيه مكابا لا مسلمين لك wala muslimaini ya. La muslimaini laka wala muslimin ya li tarakubu miha ma'ala kama bunin wadhabil kufin zin la rajula mu'rab. Jadi di sini irabnya menurut Basriyun ya, bahwa tadi dia hukumnya adalah ya mufrad. Jadi kita bagi aja ya, isim la itu bagi menjadi dua, mudhaf dan syabih bil mudhaf ya, atau mufrad. Kalau yang mufrad, kalau yang syabih bil mudhaf itu dia, maka dia nasab ya, mansubun. Oke. Kalau yang itu dia hukumnya mabni. Ya, alamatul binanya apa? Alamatul nasabnya. Hmm. Paham? Hmm. Berarti dia kayak mirip-mirip fi'il amr ya. Ya kan? Fi'il amr kan, fi'il amr itu kan majzumun ala ma yubna mudhari'uhu. Ah, afwan, mabniun ala ma yujzamu mudhari'uhu. Beda. Iya, beda. Artinya ini kan yang basah ini. Oh. Jadi coba sekarang ente fil apa fil amr. Hmm. Nah. Ukhruj. I'rabnya apa? Hmm. Oke. Okay. Abniun. Ala? Masukun. Oke. Okay. Kalau ukhruju. Ukhruju karenanya bung ke kau jamaah itu kan. Jadi kita apa? Fil amri? Mabniun ala apa? Nah, hmm? Ala apa yang dipanggil? Al-hafinun. Ini dari mudhari. Karena dia karena dia mabni ala majzumu. Jadi ente lihat kalau mudhari-nya majzum, alamannya apa? Sama ini juga al-bina ala ma kana yunsabu bihi. Nah, masyaallah. Ya. Itu yang membedakannya. Meskipun secara hakikat kan kayaknya sama aja kan. Iya, sama kayak itu kan. Ya. Ya, wa ba'da dzakal khabar udzkur rafi'ah. Maknahu annahu yudzkaru al-khabar ba'da ismi la marfu'an. Ya. Wa ba'da dzaka, ya, ba'da dzaka al-ism, ya, al-khabaru atau al-khabara udzkur rafi'ah. Wa rafi' lahu la, ya. Ya. Udzkur, ya, udzkur al-khabar, maksudnya gitu. Ya. Udzkur al-khabar wa rafi' lahu la. Maka indal muslim jamaah wa inda sibai rafi' lahu la. Maka nas mudhaf al mushaf kan ikan... ya hadza wa thani ja'ala ila annahu idza utiya ba'da la wala wala ism al-waqi' ba'daha bi 'atif wa nakir mufrad takrarat la la hala wala quwwata illa billah yajuzu fihi ma khamsatu awjuh. Oh. لأنه معطوف عليه إما أن يبنى على الفتح jadi kalau yang mana tadi di sini sudah habis sini ya jadi yakulu insib bila itu sudah tadi wansib bihal mudhari al-mushabih للمضاف لا تارك عنه ومعنى أنك إذا ذكرت منصوبها اجعل خبرها را إذا ذكرت منصوب اجعل خبرها رافعا له وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة اذكر رافعة تدي apa nama ya setelah وبعد ذاك setelah ini apa nama alisem ini dakanya kembali kepada isim ya maka sebutkan apa khabarnya khabarnya apa marfu ya ya wa rakkibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wa tsani ja'ala ya wa rakkibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata ya والثاني اجعل مرفوعا او منصوبا او مركبا وان رفعت اولا لا تنصبا ini wujuh dari la haula wala quwata illa billah kalau dia takarrarat ya kalau dia takarrarat al mufrad fi hadha al bab ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf ya jadi kalau warakib al mufrad fatihan kala jadi kalau mufrad itu boleh di tarkib la-nya double gitu ya. Hmm. Ya wa hadzal baitain syarhun sahih. Al-aula idza dakhalat la 'alal mufrad bunya 'alal fathhi. Ini tadi. Tsani idza takarrat la nahu la haula wala quwwata falana fi mithli i'rab khamsah. 4 i'rab. Yang pertama apa? Raf'u tsani la haula wala quwwatun illa billah. ya. Ya, i'rab. Ini ujul i'rab yang pertama. La haula wala quwwatun illa billah. Ya, ala anna la atsanih mulghah. La yang kedua itu enggak layak mal. Ya. Kan ya kan sama saja kayak ini katakan la haula ya. Wala quwwatun illa billah di sini. Kemudian an-nasab atfan alal mahal. Ya. La haula ya, atfan alal mahal. Karena ya, haulanya mahalnya dia isim la. Kan dia mansub mahalnya? Ya. Mansub. Maka la haula li'annahu mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasb. La haula wala quwwatan illa billah. Ya. Kemudian tarkibuha ma'ala wa bina'uha 'alal fathhi. Ini yang tadi. Ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Jadi tarkibuha ma'ala itu dia menjadi murakkab seperti nanti khamsata asyara gitu lah. Khamsatanya mabni, asyaranya juga mabni. Ya kan? Itu la haula wala quwwata illa billah. Wa huwa syai' ini yang paling. Kullu hadhihi al-awju' ala bina'in awwal 'ala al-fathhi. Ketiga ini tuh dengan catatan apa? Awalnya mabni 'ala al-fathhi. Haula. Ya. Kemudian yang keempat raf'ul awal wa tsani ma'an bisa la haulun wala quwwatun ala ilghail amal lanya enggak ya amal. Kemudian raf'ul awal wa bina'u tsani la haulun wala quwwata ala ihmaliha fil ula wa ihmaliha fil tsaniyah. Ini wujuhul i'rab ya dari la haula wala quwwata. Ya. Kala haula wala apa? 100 pocah tercipta di satu ini diselesaikan sedikit lagi siap ya wa mufradan na'tan limabniyin yali faftah awin siban awi fa'ta'dili ya uqaddimu lakal mithal hatta yatadhi almaqal la rajula qa'ima indana ya jadi wa mufradan na'tan yang isimnya kan mufrad tadi yang dia mufrad ini lawannya apa? Ya. Dar. Mufradatan ja'aka. Ya. Wa mufradan na'tan, na'at dari yang mufrad la rajula qa'ima. Mufrad. Dia na'at dari mufrad. La rajula qa'ima indana. Ya, yajuzu laka fi qa'im al-fathu aw an-nasbu war-raf'u. Fataqulu la rajula qa'ima, taqul la rajula qa'iman. Qa'iman. Hah? Apa coba antum ini saya tanya tuh. Ya juzu laka fi qa'im al-fathu wa nasbu wa raf'u. Apa bedanya? Ya juzu laka fi qa'im al-fathu wa mabniyah. Hah? Al-fathu wa nasbu. Oh, itu tahu saya. Apa? Mungkin. Ya. Itunya itu ngikutin itu, yang itu, tadi. Itunya itu apa ngikutin rajula qaima itu. Yang kayak tadi, la haula wala quwata, bisa juga la haula wala quwatan. Heeh. Ya maksudnya al-fathu itu maksudnya apa? Fathah. Apa beda al-fathu dengan an-nasbu di sini? Jadi tadi. Kalau al-fathu mungkin maksudnya syari di sini kayak tadi la haula wala quwata. Karena dia ya, iya, maksudnya al-fathu di sini apa? Apa yang membedakan al-fathu dengan an-nasbu? Al-fathu ini mabni. Nah, oh, mabni. An-nasbu. Oh, an-nasbu itu dia mu'rab. Mabni. Ya. Wa yajuzu laka fi qa'im. Maka boleh katakan la rajula qa'ima. Karena dia mabni. Ingat tadi la rajula itu kan kita ingat di awal dia mabni kan. Ya. Kenapa mabni? Hah? I'rabnya itu kan tadi di awal kan tadi kita katakan yang mufradah itu kan itu tadi imma dia mudhaf atau syabih bil mudhaf atau dia mufrad. Ya kan? Kayak la rajula ya itu enggak ya, tadi contohnya apa? Mana yang tadi la rajula? Rajula ya, la maka la rajula ilmin. ya, maka dia mansub. Tapi dia bukan Ustaz, dia kenapa enggak sama Ustaz? La rajula ilmin. La rajula ilmin dengan la rajula. Kan sama-sama enggak pakai tanwin itu. Kenapa di satu yang dikatakan dia mufrad, yang satu itu dia enggak pakai tanwin karena dia mudhaf. Sedangkan yang satu dia enggak pakai tanwin karena dia mabni. Paham? La rajula ilmin. Dia mudhaf itu kan rajula ilmin. Ya kan? Rajulu ilmin. Ya kan? Nah, kenapa dia mansub? Karena tadi la rajula ilmin. Ya, la rajula ilmin. Kenapa dia mansubnya enggak pakai tanwin? Karena dia mudhaf. Karena mudhaf enggak pakai tanwin. Atau yang syabih bil mudhaf, ya. La rajulan atau la tali'an jabalan fiddar misalnya. Ya, pendaki gunung itu enggak ada di rumah. La rajula la tali'an jabalan fiddar. Maka enggak bisa kemudian antum katakan di sini nanti la tali'a jabalan. Kenapa? Karena dia mansub. Karena dia mansub. Ya. Tapi kalau antum katakan ya la tali'al jabali, gitu ya? Atau la tarikan salatan akilun. Jadi itu. Tarikan salatan. La tarikan salatan. Kenapa tarikan? Karena dia mansub. Tapi ketika la rojula fiddar, kenapa enggak antum katakan la rojulan? Karena dia mabni. Karena dia mabni. La rojula. Mabni karena sendiri. Karena dia mufrad, bukan mudhaf. Ya. Atau syabih bil mudhaf. Kalau ya. Tali'an jabal sabih bil mudhaf. Ah, sabih bil mudhaf. Jadi bisa tali'an jabal atau tali'al jabali. Ah. Ya. Kalau tali'an fidar dong. La tali'ah. Enggak. La tali'ah. Jadi naik di rumah. Enggak bisa sih. Enggak bisa, enggak bisa sih itu. La qari'a bisa ya. La qari'a bisa. La qari'a fiddar. Maka kalau antum katakan la, enggak bisa antum katakan la qari'an. Tapi kalau antum la qari'an Qur'anan. Ah, bisa antum katakan la qari'an Qur'anan. Itu satu. Dia posisinya sebagai syabih mudhaf. Ya, dia syabih mudhaf. Dan dia mansub. Dan dia mansub. Kalau ini kenapa la qari'a? Karena dia mabni. Oke, okay, nah kita kembali lagi ke sini. Lah, maka oke. Okay, maka na'at dari mufrad, na'at dari mufrad itu dia ada salah satu wujuh. Ima dia fathah, maknanya dia mabni, dia ngikutin la rajula qa'ima. Ya. Dia ngikutin apa? Ngikutin mabninya rajula. Ya kan? Karena rajula kan tadi mufrad kan? Atau dia ngikutin mahalnya. Mahalnya nasab. La rajula qa'iman. Atau dia ngikutin rafa. Kenapa rafa? Ilgha tadi atau ihmal tadi. Ya. Ya. Wa amma raf'u fa mura'ah li mahalli la wasmiha. Maknanya mahalnya dia sebagai apa? La wasmiha itu dia sebagai kan mubtada kan. Nah, maka dia ya la rajula qa'imun. Kenapa dikatakan kayak mubtada ya? Jadi ketika dia la rajula tadi dia kayak jadi satu gitu loh, satu paket. Makanya kenapa dia mabni tadi kayak khamsata asyara tadi gitu loh. Ya. Oke. Okay. Wa ghayra ma yali wa ghayra al mufradi la tabni wansibhu aw irfa iqsidi ya wa ghayra ma yali yaqul ilam anana talladhi la yali ism la mubasharatan. Nah, jadi tadi na'at yang langsung ya la rajula qa'ima kan langsung rajula qa'ima. Nah, ini na'at yang enggak langsung, nah, ada fasil, ada jeda, dijeda oleh sesuatu. Maka laisa min ya begitu juga naat dari laisa bimufradin, yang bukan mufrad tadi, yang mudhaf, ya. Ya, yamtani'u fihi al-bina, maka enggak boleh dimabni, hanya punya dua saja. Ya. Ya, hanya punya dua saja, yaitu apa? Nasab dan rafa. Contohnya apa? La yahudiyya indana ma'munan. Ma'munan itu sifat dari apa? Yahudi. Yahudi. Tapi dia kan terjeda oleh apa? Indana. Ya. Maka enggak boleh kita katakan la yahudiyya indana ma'muna. Kita mabnikan. Paham? Ya. Maka kita nyebutnya apa? La yahudiyya indana ma'munan. Atau kita sebut la yahudiyya indana ma'munun. Hanya dua yang boleh. Kalau tadi yang di atas, coba kalau indananya kita hapus, ya, la yahudiyya, maka boleh tiga. La yahudiyya ma'mu, la yahudiyya ma'munun, apaan? La yahudiyya ma'muna, bisa la yahudiyya ma'munan, bisa la yahudiyya ma'munun indana. Ya, itu kalau kita geser indananya ke belakang. Tapi kalau kita indananya kita taruh di tengah, menjeda antara isim la dengan mausufnya, maka apa? Maka yang boleh hanya dua, dua i'rab. Hmm. Ya. Enggak boleh markus. Hah? Enggak boleh. Mabni. Enggak boleh mabni. Enggak boleh mabni. Wa ma maula ghal mufrad la qasida haramin musliman mamnuun. Begitu juga yang dia mudhaf. Ya. Misalnya la tali'an jabalan, tali'an jabalan musliman, bisa muslimun, bisa. Enggak boleh kita katakan muslima. Kenapa? Karena yang mudhaf atau syabih bil mudhaf kan enggak mabni, gitu lah. Dia mansub, maka enggak. Dia mau di apa namanya diikutkan ke sana itu dia enggak bisa. Ya, enggak dimabnikan, enggak bisa dia. Karena apa? Karena orang secara harokat dia nasab kok, enggak ada pilihan mabninya. Ya, maka enggak mungkin bisa dia mabni. Maka la, kalau di sini dikatakan la qasida haramin musliman, ya. Mamnuun, ya. Nah, ini musliman itu kan sifat dari qasida haram. Ya. La qasida haramin musliman mamnuun. Ya. Ini kan tidak ada orang yang datang ke masjid haram, pergi ke masjid haram yang muslim, ya, dilarang, kan itu kan. La qasida haramin, nah, qasida haramin itu kan dia mudhaf. Dia bukan, berarti bukan mufrad kan gitu kan. Maka bisa la qasida haramin musliman, bisa la qasida haramin muslimun. Wal atfu in lam tatakarrar la uhkuma lahu bima lin na'ti dhil faslin tama yaqulu al ma'tuf ala ismi la idza lam takun mukarrarah uhkum lahu bil ladhi hakamta bihi lin na'ti alladhi fasala lin na'ti alladhi fasala atau fusila bainahu wa baina ismi la fasilun wa taqaddama hadzal bait alladhi qablahu wa qulna yajuzu fi rafa' wa nasab. Ya, contoh. Ya. Sama berarti ini, kalau ini wal atfu in lam tatakarrar la. Ya, kalau tadi kan tadi pembahasan pertama ini isimnya mufrad atau mudhaf, ya kan? Atau syabih bil mudhaf. Yang kedua, pembahasan tentang takarrurnya la. Kalau yang takarrurnya la kan tadi i'rabnya 5 tadi tuh. Ya, la quwwat, la quwata, la la haula wala quwatun, la haula wala quwatan, la haula wala quwata, atau la haulun wala quwatun, atau la haulun wala quwatan, gitu kan? Itu lima, lima. La haulun wala quwata. La haul, ya, la haulun wala wala quwata, ya, itu lima kan? Oke, sekarang kita pembahasannya yang dia isimnya ataf dengan waw. La haula. Contohnya tadi di sini la aba wabnan. Enggak pakai la, ya. Maka di wal atfu in lam tatakarrar, maka catatannya tadi kalau tatakarrar kan 5 tadi. Ya. uhkuma lahu bimalin na'tidil faslin tama. Apa? Kalau yang na'at mafsul bifasil hukumnya berapa? 3. Eh, na'at bifasil. Bifasil kan 2. 2 doang kan? 2 kan? Mansub dan nah, sama. Maka bisa kita katakan la aba wabnan, bisa la aba wabnun. Fasil. Ya. Enggak ada fasilnya. Jadi yang apa namanya? Yang diatof langsung. Ya, apa yang diatof maka hukumnya sama dengan ya yang disifati yang dia, dengan mausuf, cuman dia mausufnya dengan fasil kan cuma 2. Kalau yang mausuf dengan enggak ada fasil kan 3 kan. Ya tadi kalau la rajula qaima bisa la rajula qaiman, bisa la rajula qaimun. Tapi kalau la rajula musli la rajula indana bisa bisa 2 cuma kok cuma qaiman dan qaimun gitu kan. Ya nah itu ya la rajula indana muslimun qaimun gitu ya bisa muslimun karena kan kita berbicara tentang ini tadi muslimun qaimun ya kan la rajula. Oh iya, ding. La rajula indana muslimun. Ah, tahu. La rajula indana musliman atau muslimun. Ya. Muslimun atau musliman. Ya. La abawabnan, ya. Mithl Ibrahim wa ibnuhu, ya, atau la abawabnun. Ya. Maka bisa kita katakan ya tadi karena dia i'rabnya ngikut ke yang mana? Ke na'at yang mafsul bi fasil. Ya kan? Oke, lanjut. Yang terakhir. Wa a'tila ma hamzati istifhami ma tastahiqqu dun al istifhami al khatbu fi hadha al bait ala rajula mawjud maka boleh kita kasih hamzah istifham ya wa a'tila ma hamzati istifham ma tastahiqqu dun al istifhami wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar idzil muradu ma sukutihi dhahar wa hadha ahwan min alladhi qablu wa akthar al amthila sabiqata dulu alai lakin idza lam yu'raf raf fa yajuz iska qala sya'ir wala ya ala rajulu ala rajula mawjud ini fi dhal bab isqatul khabar mana katanya amsilah ini maksudnya yang mana nih? Ala rajula mawjud atau bentar, coba saya baca dulu. Yang terakhir ya kan? Katanya gampang gitu kan? Dia bilang gampang. Gampangnya dia, gampangnya dia. Wal adzim. Wa idza kan aman wa syafid al-isqatul khabar idhil murad ma'sukut idhahar ya idha dala dal ala khabar la nafih lil jins wajabah hadfu indal tamimiyin wa dha'iyin wa katar hadfu indal jazin hal min rajulin idha dala dalilun ala khabar hal min rajulin qa'imun fatakul la rajula oh Allah ya wujuban ala farqu dzalika bainan Allah ya Allah ya hadafnya tuh kayak itu loh kayak ya hal rajulun fid dar la rajula cuma gitu doang gitu doang itu maksudnya ya yang sebelum-sebelumnya itu bukan sebelum dalam bab ini tapi yang sebelumnya itu tadi hadaf sebelum hadaf ya hadaf kan banyak contoh hadaf itu jawaban nih soal itu kan banyak gitu kan itu doang ya Allah oke naktafi bihadzal qadar astaghfirullah wa atubu ilaihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan hamdalah alhamdulillah bil alamin